dalam air tenang, arus menyusur damai. Sekali embun yang menitis memecah, di mana percikannya di mata, lalu ku sentuh basahnya kejernihan. Makin beredar waktu, makin ku terasa rindu. Sudah berulang kali, sering kau ulangi, dusta yang kau dekati. Ada kehambaran, coba ku

percintaan. Beranikah menempuh dugaan? Kerana ku bimbang kau tak mampu untuk bersama menghadapi rintangan di hari muka. Bukan mudah untuk menguji hatimu, bukan maksud menolak cintamu. Kisah duka ulang berulang, hati luka cinta kejundang. Bagaikan bunga kembang dipuja, layu dibuang. Bercintalah berpada-pada, usah serah segala. Turutkan hati, turutkan rasa, diri sendiri akan binasa. Demi masa depanmu, berhati-hati selalu. Kaji asal usulnya, jangan sampai terperdaya. Dari kau bercinta cinta, baiklah berumah tangga. Kalau mencari teman, janganlah memandang luaran. Cari yang beriman. Telajak perahu ditarik semula, telajak indahkan menyesal sepanjang siang. Saat aku memerlukan jujurlah seorang insan yang kutemukan mengerti apa yang ku alami. Kalau dahulu semua indah mekah, tetapi kini semua hamba. Sungguh ku membencimu di atas yang benar melukakan perasaan. Saat engkau jatuh dahulu, akulah insan yang membantumu. berdiri di bibir ombak mengucap rinduan. Hanyalah tinggal kenangan cinta yang pasrah tiada kesampaian di bawah arus perbezaan. Kenangan cinta yang pasrah tiada kesan.